Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah sampai ayat 74 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin." Mereka berkata, tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sungguh sangat singkat tetapi menjadi menarik untuk kita kaji karena ada munasabah, ada alur cerita yang nyambung dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Tentu saja ayat 74 terkait erat dengan ayat 73, 72, 71 dan ayat-ayat sebelumnya. Pada kisah yang lalu kita temukan bahwa keluarga Nabi Yusuf merasa tidak mencuri apapun dari istana, dan memang itulah realita dan faktanya. Karena mereka merasa tidak mencuri, maka ketika dibilang ya serahkan ajalah barangnya, maka karena tidak merasa, mereka pun tidak mau menyerahkan. Dan lebih dari itu mereka mengatakan, kami bukanlah orang yang merusak di bumi, kami bukanlah termasuk tipe orang-orang yang gemar mencuri. Pada ayat ini kembali staf istana, satpam di istana yang mengatur pendistribusian gandum kepada penduduk di sekitar Mesir berkata, kalaulah benar Anda tidak melakukan kesalahan atau pencurian atau tindakan kriminal, bagaimana sanksi hukumannya bila apa yang kamu ucapkan itu salah? Ini menjadi pertanyaan yang sifatnya membutuhkan kecerdasan dan ketegasan. Kalau misalnya Anda terbukti melakukan kesalahan, apakah Anda bersiap untuk menembus dusta yang telah Anda ucapkan? Tentu saja jawabannya akan kita dengarkan di esok hari di ayat 75 dan seterusnya. Untuk ayat 74 ini, dusta menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apabila disebutkan Muhammad belajar, maka kita harus melihat fakta, apakah benar-benar Muhammad itu belajar, apakah benar-benar ada yang namanya pertama Muhammad, yang kedua apakah benar-benar Muhammad itu belajar. Terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Kita pertama melihat Muhammad dan kita melihat dia berada di depan buku. Kita nyatakanlah bahwa dia itu belajar berdasarkan mata penglihatan. Tetapi setelah dicek dan diricek, rupanya Muhammad itu sedang tidur di depan buku. Apakah yang dikatakan oleh orang pertama Muhammad belajar tadi dusta? Selama dia melihat demikian dan dia ucapkan demikian, maka dia tidak dikatakan dusta. Tetapi setelah diteliti lebih jauh, apa yang diucapkannya adalah salah. Untuk itu, dusta ini ada dua tingkatan. Pertama, dusta memang dia mengatakan Muhammad belajar padahal tidak ada seorang yang namanya Muhammad. Kalaupun ada Muhammad, dia tidur-tiduran dengan pulas di kasurnya, itu telah melakukan dusta. Yang kedua, ada Muhammad dan dia belajar tapi sebenarnya tidur namun dia tidak melihat. Untuk yang kedua ini tidak bisa dikatakan dusta. Dalam hal ini sebenarnya yang dusta ini kembali nanti adalah pihak istana, karena dia sudah tahu tapi dia menutup-nutupi. Tetapi kembali lagi, ini adalah rekayasa yang dibuat oleh Nabi Yusuf untuk menjebak saudaranya agar bisa bersama dengan Nabi Yusuf di istana. Untuk lebih jelasnya, Ustaz Ardiansah, kami persilahkan menjabarkan ayat 74 dari surat Yusuf. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Memang yang menjadi menarik di sini adalah redaksi kata-kata hukum. Ya, kalau kita istilahkan ini adalah bentuk daripada seperti kitab undang-undang hukum pidana. Artinya di sini ada kata-kata jaza, balasan atau sanksi, dan ada terhadap sesuatu perbuatan atau kriminal, yaitu dusta. Nah, ketika kita berbicara tentang dusta, maka kita teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ra'sudzunu bil kadzibu. Ya. Pokok pangkal daripada seluruh dosa itu adalah dusta. Dan kita ketahui bahwa kesombongan yang ada pada diri iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam itu adalah dia mendustai dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri untuk tidak sujud kepada Adam alaihi salam, padahal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dusta atau bohong ini adalah menjadi penyakit yang sungguh sangat berbahaya ketika itu dimiliki siapa saja. Ya, apakah dia pejabat atau tidak pejabat, apakah dia kepala rumah tangga ataupun dia kepala suatu negara. Karena dusta ini berarti dia telah membolak-balikkan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Dan betapa banyak kondisi seperti ini ya menjadi tontonan sehari-hari yang kita lihat. Ya. Ada orang yang bersumpah-sumpah, bahkan di televisi pun dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, bahwa tindakan perzinaan itu saya tidak melakukannya. Belakangan baru dia mengakui bahwa dia adalah pelaku sebenarnya. Padahal dahulu dia sudah bersumpah. Ya. Akhirnya orang yang berbuat seperti itu akhirnya akan malu dan meludahi mukanya sendiri. Karena apa? Karena itu lebih memalukan bagi dirinya daripada kalau dia mengaku dari awal. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bahwa betapa dusta itu dari dahulu pun sudah menjadi satu perbuatan yang sangat buruk dilakukan. Ya. Kalau ada seorang pejabat yang berjanji-janji dan kemudian dia tidak penuhi janji itu, padahal seharusnya dia penuhi janji itu, tetapi dia berpura-pura seakan-akan dia tidak pernah berjanji seperti itu, ini juga bentuk daripada berbohong, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan berkhianat, ya, berdusta juga bentuknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat tegas dalam sebuah hadis yang saya yakin kita semuanya menghafalnya. Ciri daripada orang munafik itu, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri daripada orang munafik itu ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berkata-kata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Apabila dia diberikan amanat, dia khianat. Nah, orang-orang pada masa dahulu pun sungguh sangat malu ketika dia berdusta, apalagi dustanya itu diketahui oleh orang ramai. Nah, apalagi kalau dahulu itu tidak ada media elektronik, artinya kalaupun dia bohong, paling yang tahu itu yang dengar di situ saja. Kalau hari ini dia bohong, apalagi dia pejabat atau public figure, apakah dia seorang artis atau ustadz atau siapa saja, ya disorot, maka bukan hanya Indonesia yang melihat, tetapi seluruh dunia ini dapat melihatnya. Nah, oleh karena itulah, jauhkanlah dusta itu, jauhkanlah berbohong itu. Dengan apa? Dengan menyadari bahwa diri kita ini senantiasa berada dalam muraqabatullah, senantiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekiranya berada di ruangan, ada CCTV yang senantiasa hidup 24 jam mengawasi kita, yakin kita tidak akan melakukan sesuatu dosa atau sesuatu hal yang tidak baik di situ. Karena apa? Karena kita takut terekam dengan CCTV itu. Itu adalah pengawasan manusia. Yang CCTV itu juga hanya mampu merekam atau mampu menggambar, mengambil gambar dari tempat yang disorotkan ke situ. Tempat-tempat yang tidak tersorot, dia tidak mampu merekamnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya, yang pengetahuannya itu meliputi, tatapannya itu meliputi semua apa yang kita lakukan, baik yang tersirat, tersurat dan tersuruh. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita sendiri pun sudah lupa, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Para malaikat mencatatnya. dan apa yang sedang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerakan semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini adalah tempat untuk menjauhkan diri kita. Ya, bukan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, tetapi memuasakan diri kita daripada berbuat bohong. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini mari kita latih. Di dalam bulan Ramadan ke depan ini mari kita latih untuk tidak berkata kecuali berkata yang benar. Untuk tidak mengeluarkan suatu kebijaksanaan kecuali kebijaksanaan itu benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk kemaslahatan kantong sendiri atau partai sendiri atau kelompok sendiri. Dan mari juga kita jujur kepada diri kita, kepada rakyat kita, kepada bangsa kita, kepada jiran tetangga kita, dan terutama kepada istri dan anak-anak kita. Semoga itu semuanya menjadi bekal bagi kita ketika kita nanti kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Dapat kita ambil kesimpulan di ayat 74 surat Yusuf ini bahwa dusta itu pangkal dosa. Untuk itu, karena kita mengetahui dusta itu pangkal dosa, mari kita menghindari dusta sehingga dosa tidak merambah dan menjalar di tubuh kita atau dalam perangai dan kehidupan kita. Dengan satu pernyataan, tiada dusta di antara kita. Indahnya hidup ini bila saling tumbuh rasa kepercayaan satu dengan yang lain. Bukankah dalam muamalah interaksi modal utama adalah kejujuran? Bukankah rumah tangga akan menjadi harmonis apabila tumbuh rasa saling percaya mempercayai? Yang kedua, dusta itu akan menimbulkan dusta berikutnya. Ketika kita menyembunyikan satu kesalahan dan ditanya, dia akan mendustakan. Ketika ditanya lagi, akan menimbulkan dusta. Maka kita menemukan satu alat yang disebut lie detector. Karena orang dusta itu akan tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya, karena semua adalah rekayasa. Untuk itu, hindarilah dusta, karena dusta akan menumbuhkan dusta-dusta berikutnya. Dan ketiga ataupun terakhir, sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah tadi, dusta itu terkait dengan tindakan kemunafikan. Seorang dikatakan munafik apabila hatinya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Sementara seorang gentleman itu adalah kesatuan ucapan dengan perbuatan. Orang yang beriman ketika menyambut bulan suci Ramadan, dia adalah orang yang jujur dengan dirinya. Karena ketika dikatakan 100 kali, saya puasa kepada setiap orang yang bertemu, kalaulah dia makan di siang hari, tetaplah dia telah berdusta dan tetaplah dia telah mengingkari keberadaan Allah yang memantaunya, dan itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap dusta dan mudah-mudahan kita dapat bergaul bersama orang-orang yang jujur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.